Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala perjumpakan kita di Raudhatun min Riyadil Jannah, di salah satu taman daripada taman-taman surga, yaitu majlis dari majlis-majlis ilmu yang dibacakan di sana ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, berkaitan dengan pembahasan yang telah kita bahas di pekan yang lalu, bahwasanya termasuk daripada dosa besar yang sangat diancam pelakunya di dalam Islam adalah dosa memakan harta riba. Riba ini adalah sebuah dosa yang tidak akan diterjang oleh seorang anak Adam kecuali karena ketamakannya dan keserakahannya terhadap dunia. Seandainya seorang anak Adam tidak tamak, tidak serakah terhadap perkara dunia, maka segala bentuk cara-cara yang haram untuk mendapatkan urusan dunia tadi tidak akan dilakukan oleh mereka, termasuk di antaranya adalah riba. Menyebarnya riba, menjadi lumrahnya riba, banyaknya praktek-praktek riba di setiap lini-lini pekerjaan, di setiap akad-akad pembelian, di setiap akad-akad hutang piutang, maraknya dan trennya riba sehingga tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Ini adalah sebuah tanda bahwasanya ketamakan dan keserakahan manusia sudah meningkat. Ketamakan dan keserakahan manusia untuk meraup berbagai macam keuntungan-keuntungan dan demi keuntungan, demi mensejahterakan dunianya dalam tanda kutip, sehingga hal itu termasuk diantaranya riba terus dia lakukan. Dan ini barakallahu bikum adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda akhir zaman, di mana akan datang sebuah masa seorang itu tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. yang penting menguntungkan, yang penting memberikan laba, yang penting cuan, bahasa trennya. Dia ambil segala cara itu, tak mengenal apakah itu adalah cara yang diperbolehkan di dalam Islam, atau sebaliknya cara yang sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dunia ini adalah bagian dari keindahan yang memang Allah subhanahu wa ta'ala buat indah di mata manusia. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, zuyyina linnasi hubbusyahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarah minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hadd. Telah dibuat indah bagi seorang anak Adam itu perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang menyenangkan, baik dari perkara-perkara wanita atau anak laki-laki atau harta-harta benda, harta-harta benda, harta-harta simpanan berupa emas dan perak, harta berupa kuda-kuda yang gagah, kuda-kuda yang terlatih, kesenangan dunia berupa binatang-binatang ternak yang gemuk-gemuk, begitu pula wal-har dan segala bentuk kebun-kebun dan tanaman-tanaman. Itu semuanya dibuat indah memang kepada matanya manusia, dan itu sudah memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan fitrahnya manusia. Contoh begini, dia senang kepada wanita, dia senang kepada anak laki-laki, dia senang kepada emas dan perak, dia senang kepada kendaraan yang indah, kendaraan yang bagus, yang Allah bahasakan di dalam ayat wal khairil musawwamah, kuda-kuda yang terlatih, bukan kendaraan mewah di masa itu. Begitu pula wal an'am, binatang-binatang ternak, kebun-kebun warna. Namun Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan hal itu memang dibuat indah di mata manusia, Allah mengingatkan, dzalika mata'ul hayati dunia. Namun ingat, itu adalah mata. Mata itu kesenangan, memang menyenangkan. Tapi kesenangan di mana? Mata'ul hayati dunia, kesenangan pada kehidupan dunia, di mana dunia secara bahasa artinya adalah rendah, kehidupan yang rendah. Semenyenangkan apapun wanitamu, semenyenangkan apapun anak-anak lelakimu, sebanyak apapun harta benda yang kau kumpulkan, itu semuanya memang menyenangkan, tapi di kehidupan dunia. Oleh karenanya barakallahu bikum, Allah subhanahu wa ta'ala karena menjadikan perkara-perkara di atas adalah indah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kesemuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan para wanita untuk dinikahi. Allah tidak mengharamkan anak laki-laki untuk dimiliki. Allah tidak mengharamkan emas dan perak, kendaraan indah, kendaraan yang mewah, kemudian binatang ternak dan perkebunan untuk dimiliki. Allah tidak haramkan itu semuanya, karena memang fitrahnya manusia condong ke sana. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan, Allah subhanahu wa ta'ala menentukan sebuah aturan untuk dicari perkara-perkara yang menyenangkan dalam kehidupan dunia tadi dengan cara yang tidak melanggar syariat Allah, dengan cara yang tidak menyalahi tuntunan Allah, sehingga manusia dituntut untuk mencari harta-harta yang halal. Manusia dituntut untuk mencari kesenangan dunia melalui cara yang diperbolehkan, tidak melalui cara-cara yang haram seperti riba, di mana riba itu menunjukkan ketamakan dan keserakahan seseorang. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah kemuliaan bagi seseorang tatkala dia bekerja, Dia berusaha demi mendapatkan bahagian daripada harta yang halal dan terhindar dari harta yang haram. Rasulullah alaihi salatu wasalam atau sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat memerintahkan kita anak Adam untuk bergerak, bekerja dan berusaha. Melalui jalan itulah kita akan mendapatkan harta yang halal untuk mendapatkan kesenangan dunia yang halal, di mana kalau kesenangan dunia itu halal akan membawa kepada perkara-perkara yang baik. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan." Wahai segenap para rasul, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dan beramallah kalian dengan amalan-amalan soleh. Makanan yang baik adalah makanan yang halal, yang didapatkan dengan cara yang halal. Selain makanannya zatnya halal, makanan tadi juga didapatkan dengan cara yang halal. Ini at-thayyibat yang para rasul diperintahkan untuk memakannya. Dan setelah para rasul diberikan perintah untuk memakan makanan yang baik, para rasul diperintahkan wa'malu shalihan, dan beramallah kalian dengan amalan saleh. Para ulama mengambil atau menarik kesimpulan faedah dari ayat di atas. Yang pertama, bahwasanya memakan makanan yang halal adalah sebab amalan soleh seorang hamba itu diterima. Kalau seorang beramal, namun dia diberikan gizi dengan gizi yang haram, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, faedah yang ditarik dari ayat di atas yang disimpulkan oleh para ahli tafsir adalah bahwasanya makanan yang halal adalah makanan yang akan memberikan energi yang positif. Energi yang positif untuk menumbuhkan kesemangatan seseorang di dalam melakukan amal soleh. Sehingga kalau seorang makanannya halal, akan tumbuh kesemangatan dalam dirinya untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan yang baik. Sebaliknya, kalau seorang mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang dilarang, makanan yang dicari atau yang didapatkan dengan cara yang tidak diperbolehkan, contohnya melalui riba, maka makanan tadi akan memberikan energi yang negatif. Meskipun membuat badan kuat, tapi membuat badan jauh dari semangat di dalam melakukan amal-amal soleh. Ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka memakan harta yang halal ini ada pengaruh yang sangat penting dalam amal soleh seseorang. Semakin baik makanan yang dia makan, maka akan semakin bersemangat dia di dalam menunaikan berbagai macam amalan-amalan kebajikan. Namun semakin buruk makanan yang dimakan oleh seseorang, maka akan semakin terjauhkan dia dari amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Terlihat orang-orang yang sudah menghalalkan riba, bagaimana jauhnya mereka dari sholat, bagaimana jauhnya mereka dari ibadah-ibadah. Seandainya beribadah pun, berdasarkan faedah yang pertama tadi dari ayat, seandainya dia beramal dan dia dibesarkan melalui gizi yang haram, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram, sangat dikhawatirkan amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalannya sia-sia, amalannya tidak bernilai, amalannya tidak berpahala dan tidak akan memberikan pengaruh kebaikan demi kebaikan pada dirinya. Wallahu a'lam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Di dalam beberapa ayatnya menghasung hamba-hambanya untuk bergerak, bekerja dan berusaha, dengannya mereka mendapatkan harta yang halal. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Waja'alna an-nahara ma'asha." Waja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami telah menjadikan siang hari itu untuk mencari penghidupan. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, maksudnya Allah menjadikan siang hari itu untuk tempat mencari penghidupan. Ja'ala an-nahara ma'ashan ay mudhi'an muniran. Allah menjadikan siang itu terang benderang, bercahaya dengan adanya matahari. Supaya apa? Liyatamakkanan nasu minat tasarrufi wadzahabi walmaji'i fil kasbi walma'ashi watijarat. Agar manusia mampu untuk bergerak, pergi dan datang dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan transaksi-transaksi jual beli dan mencari penghidupan secara umum. Maka Allah jadikan siang hari terang supaya manusia leluasa bergerak ke sana mudah, ke sini mudah, bergerak ke sana gampang, ke sini gampang, berdagang ke sana mudah, berdagang ke sini mudah, bekerja di tempat sana gampang dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan siang sebagai tempat mencari penghidupan. Ini umumnya. Ya. Bukan berarti mencari uang di malam hari tidak boleh. Ini menjadi kabar buruk buat shift malam. Tidak. Ayat ini berbicara keumuman. Keumumannya manusia mencari ma'isyah, mencari penghidupan itu di siang hari. Dan Allah jadikan siang hari terang agar manusia dapat melakukan hal itu. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur." Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian muka bumi ini sebagai tempat yang dhalul, mudah untuk dicapai. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini mudah untuk di gapai. Kita ke sana mudah, kita ke sini mudah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian pada jalan-jalannya. Menyebarlah kalian di jalan-jalannya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah kalian dari rizki yang ada di bumi tersebut. Wa ilaihi nusyur, namun ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi, mencari penghidupan, mencari ma'isyah, mencari kecukupan untuk hidup kita. Kita diperintahkan untuk makan makanan yang ada di muka bumi ini. Tapi di akhir ayat Allah mengingatkan, wa ilaihi nusyur, hanya kepada Allah kalian akan kembali. Sehingga jangan terlalu terlena dengan mencari perbendaharaan dunia sampai lupa Allah. Jangan terlena, terlalu asik mencari makan, terlalu asik mencari ma'isyah, kemudian lupa Allah. Padahal tempat kembalinya dia nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sibuk dia dengan kerjanya, lupa sholatnya. Terlalu sibuk dia dengan mengumpulkan perbendaharaan hartanya, lupa dia dengan zakatnya. Terlalu sibuk dia dengan mentargetkan pencapaian sekian, sekian, dan sekian, sampai dia lupa hajinya. Dimana itu semuanya adalah bagian daripada rukun-rukun Islam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dalam surah Al-Jumu'ah Yang sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila salat Jumat telah selesai ditegakkan, maka menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah keutamaan Allah dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyebar. Menyebar untuk mencari apa? Wabtahu min fadlillah, cari keutamaan Allah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, "Fa idza faraghtum minas shalah fantashiru fil ardi fit tijarat wat tasarruf fi hawaijikum." Apabila kalian sudah selesai menunaikan salat, maka menyebarlah di muka bumi untuk berdagang dan berusaha guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Kerja. Namun kalau sholat sudah selesai, kalau ada panggilan sholat, sudahi. Kalau sholatnya sudah selesai, lanjutkan. Itu maksudnya. Kita disuruh menyebar di muka bumi mencari rizki Allah, tapi jangan lupa sholatnya. Jangan lupa Allah yang memberi rizkinya. Jangan sampai kita mencari makhluk Allah, tapi kita lupa khaliknya. Kita lupa penciptanya. Kita mencari dunia sebagai makhluk Allah, tapi kita lupa Allah Subhanahu. Kita lupa Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai pencipta dunia ini. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mensifati para rasul yang Allah utus kepada umat manusia, mereka adalah orang-orang yang juga bekerja. Mereka adalah orang-orang yang bekerja. Allah contohkan adalah berdagang di pasar. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari kalangan para rasul, melainkan mereka adalah manusia-manusia biasa yang memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Maksudnya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, yukhbirullahu jalla wa ala an jami'i man ba'athahu minar rusul al-mutaqaddimin annahum ya'kuluna at-ta'am wa yahtajuna ila taghadhiya bihi wa yamshuna bil aswaq lil makasib wat tijarat wa ghairi dhalika lil makasib wat tijarat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah mengkhabarkan tentang semua para rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah manusia-manusia yang memakan makanan. Mereka butuh kepada gizi. Dan mereka juga berjalan di pasar-pasar untuk apa? Lil makasib wa tijarat, untuk bekerja dan berdagang. Lil makasib wa tijarat. Ini para rasul. Manusia-manusia mulia. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka adalah orang-orang yang bekerja. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat-ayat di atas telah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghasung hamba-hambanya untuk berusaha dan bekerja. Dengan itu mereka mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita semuanya untuk berusaha memakan makanan yang berasal dari hasil kerja tangan kita. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amal yadih." Tidaklah seorang itu memakan makanan yang lebih baik dibandingkan makanan yang dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dari hasil kerja tangannya sendiri. Makanan yang didapatkan melalui hasil usaha, inilah makanan yang terbaik yang disabdakan dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, wa anna Dawud alaihi salam kana yaqulu min amali yadihi, dan Nabi Allah Dawud, ya, seorang nabi, seorang raja, melahirkan anak yang juga nabi dan raja, Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Dawud. Kemuliaan apa yang kurang pada Nabi Dawud? Seorang nabi dan rasul, seorang raja, anaknya nabi dan rasul, anaknya juga raja. Kerajaan anaknya meliputi kerajaan manusia dan jin, meliputi kerajaan hewan-hewan. Hewan-hewan tunduk kepada perintahnya Nabi Allah Sulaiman. Jin-jin tunduk kepada perintahnya Nabi Allah Sulaiman, anaknya Nabi Dawud. Namun bersamaan dengan itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa anna Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dawud itu memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Bekerja sebagai apa? Seorang Nabi Dawud sebagai seorang haddad, tukang besi. Di mana beliau pekerjaannya adalah membuat tameng-tameng perang. Tameng-tameng perang yang digunakan untuk melindungi diri seseorang. Kanannya memegang pedang, kirinya memegang perisai atau tameng. Nah, tameng ini kerjaannya Nabi Dawud dahulu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus melainkan pasti dia pernah menggembala kambing. Pernah menggembala kambing sebagai pekerjaan mereka. Maka para sahabat, mereka pun bertanya, wa anta ya Rasulullah, dan engkau juga wahai Rasulullah, apakah engkau juga pernah menggembala kambing? Nabi SAW mengatakan, na'am, kuntu ar'aha ala qarari qali ahli Makkah. Ya, dahulu saya pernah menggembala kambing untuk mendapatkan beberapa dirham dari penduduk Mekah. Jadi karena beliau adalah seorang yang amin, seorang yang amanah, seorang yang dikenal sangat jujur, maka penduduk Mekah sangat percaya untuk menitipkan kambing-kambingnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi melakukan itu sehingga beliau mendapatkan upah beberapa dirham dari penduduk Mekah hasil apa, sebagai hasil dari kerja beliau, yaitu menggembalakan kambing-kambingnya penduduk Mekah. Nabi SAW berbuat, Nabi SAW melakukan pekerjaan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula di dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menghasung umatnya untuk bergerak mencari rizki yang halal dengan menganalogikan bagaimana luasnya rizkinya Allah dengan barakallahu fikum burung-burung yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu kasih rezeki. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung yang jumlahnya begitu banyak, namun satu persatu dari mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizkinya. Oleh karenanya kalau burung tidak dikandangin, itu jarang yang mati kelaparan, ada rizkinya. Kecuali kalau dikandangi oleh manusia, lupa dikasih makan, mati dia. Tapi kalau burung dilepas di alam bebas, rizkinya itu dijamin. Ya, tidak akan kelaparan mereka. La razaqakum kama yarzuqut thayr. Mau burung yang ada di Indonesia, mau burung yang ada di padang pasir, mau burung yang ada di salju, semuanya ada rezekinya kalau tidak dikandangin. Melalui cara apa? Taghdu himasan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, burung tadi akan berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar. Berangkat di pagi hari maksudnya dia keluar rumahnya bekerja, berbuat, mencari kesana, kesini, mencari di pohon sana, di pohon sini. Wataruhu bitana. Kemudian di sore hari dia kembali ke sangkarnya, penuh sudah perutnya, kenyang. Besok lagi baru keluar lagi, sore kembali ke sangkarnya, kenyang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung-burung itu. Bukan burungnya diam di sangkar kenyang. Burungnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk berbuat, yaitu keluar dari sangkarnya, terbang ke sana dan kemari mencari. Allah jamin dengan bergeraknya dia, dengan mencarinya dia, dengan terbangnya dia, Allah jamin rezekinya dapat. Nah, barakallahu fiik. Sedikit demi sedikit, tatkala ingin menelurkan telurnya, sedikit demi sedikit dia mencari, ya, rumput-rumput kering dia kumpulkan satu. Kemudian dia terbang lagi mengumpulkan satu sampai rapi, bagus. Yang kalau manusia mungkin suruh nyusun, gak bisa kayaknya. Suruh nyusun sangkar burung gak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan burung itu sedikit rapi. Tiba saatnya bertelur, sudah di tempatnya telur itu berada semestinya. Ya, telur itu berada di mana semestinya dia berada. Dengan bergeraknya burung tadi, terbangnya burung tadi, sedikit demi sedikit mencari makan. Bahkan kalau dia memiliki anak, memiliki burung-burung kecil, anak-anak kecilnya, ya, burung tadi juga tidak hanya memberikan makan pada dirinya, tapi dia membawakan kepada anak-anaknya sedikit. Anak-anaknya pun bisa hidup. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jaminan kepada anak Adam melalui wahyu yang Allah wahyukan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung. Setiap hari berusaha, setiap hari bekerja, setiap hari bergerak, la razaqakum, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan untuk menyentuh perkara-perkara yang haram karena susah cari yang halal. Terkadang orang yang menyatakan dirinya susah cari yang halal sehingga terpaksa masuk kepada yang haram, itu karena gengsinya, karena malunya, karena pengen mudahnya, ingin mengumpulkan banyak uang dalam waktu sekejap, melakukan transaksi perjudian. Yang fana'udhu billahi min dalik, marak di mana-mana, muda, tua, kakek-kakek, anak kecil, marak perjudian. Hasilnya menghancurkan rumah tangga dia, menghancurkan mata pencaharian dia, menghancurkan apa yang sudah dia punya karena perjudian itu. Karena keserakahannya, ketamakannya, kemalasannya, pengin dapat yang banyak tapi cukup dengan layar handphone yang dipencet-pencet. Perjudiannya kan online sekarang. Kalau zaman dahulu perjudian harus kumpul orang-orang, main kartu sama-sama. Sekarang perjudiannya digital via situs. Nauzubillah dzalik. Inilah bagaimana dunia ini semakin dekat kepada keberakhirannya. Manusia sudah banyak yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta yang ingin dia dapatkan, apakah dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram, sehingga riba pun dia terjang, penipuan dia terjang, perjudian juga dia terjang. Fana'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Memang terkadang seorang sama-sama bekerja, sama-sama 8 jam, sama-sama 10 jam, sama-sama 12 jam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pencapaian mereka dalam hal rizki itu tidak sama. Allah takdirkan berbeda. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan hikmah di muka bumi ini, dan itulah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah melebihkan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain dalam hal rizki. Surat An-Nahl ayat 71. Dalam ayat yang lain, dalam surah Saba ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku memberikan kelapangan rizki kepada orang-orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah menakar. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan tidak sama untuk hamba yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan manusia semuanya kaya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan semua manusia fakir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Ada yang Allah takdirkan kaya, dan ada yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan fakir. Semuanya karena hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak patut untuk dipertanyakan kenapa Allah berbuat itu. Ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah di balik pembagian Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak rata pada hamba-hambanya itu. Sehingga tatkala kita mengetahui penghasilan satu sama lain, rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya tidak akan sama, maka dengannya seorang muslim hendaknya menguatkan keyakinan dalam kalbunya bahwasanya perkara qanaah, mencukupkan diri dengan apa yang Allah beri, adalah sesuatu yang harus dia perjuangkan dalam hidupnya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai orang yang berlebih, maka jangan lupa untuk berbagi kepada orang yang kekurangan. Tatkala Allah menjadikan dirinya sebagai seorang yang berkekurangan, seorang yang fakir, maka jangan merendahkan diri kepada makhluk. Tetaplah angkat dagumu dan tetaplah terus berusaha sembari merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para nabi dan rasul di antaranya adalah manusia terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah takdirkan beliau tidak kaya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan qanaah itu ada pada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, mungkin kita tidak pernah sampai saat ini merasakan apa yang pernah di suatu malam dirasakan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dalam kisah yang mungkin sebagian kita pernah mendengarnya, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya di malam hari. Ternyata Abu Bakar juga keluar dari rumahnya. Umar bin Khattab juga ternyata keluar dari rumahnya, saling berjumpa. Rasul berjumpa dengan Nabi, Rasulullah SAW berjumpa dengan Abu Bakar, juga berjumpa dengan Umar. Maka Nabi menebak, ma akhrajakum illa ma akhrajani. Tidak ada yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian kecuali pasti sebabnya adalah yang aku rasakan, yang membuat aku keluar dari rumahku sekarang ini. Yaitu apa? Al-ju', karena lapar. Nabi SAW di suatu malam keluar dari rumahnya karena lapar. Abu Bakar keluar karena lapar. Umar keluar karena lapar. Bingung. Mau gimana lagi? Sudah keluar rumah pokoknya. Alhamdulillah, kita sekarang ini lapar apa ini? Ada apa frozen ini? Ada pempek, ada somai, atau ada tepung bisa digoreng ini dan itu. Nabi pernah keluar lapar. Abu Bakar keluar lapar, Umar keluar lapar. Akhirnya mereka bertiga, Rasulullah SAW, beliau-beliau ini, Abu Bakar dan Umar pun keluar menuju rumahnya sahabat Ansor, yang ditemui istrinya karena sahabat Ansor tadi sedang memerah susu. Sepulang memerah susu, akhirnya susu tadi dijadikan sebagai bahan jamuan untuk menjamu Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dengan meminum susu tadi kenyang sudah, kemudian kembali pulang. Ini Rasul alaihi salatu wasallam sampai seperti ini. Nabi kita, panutan kita, Sayyidun Nas, orang yang paling mulia dari semua manusia, pernah merasakan kelaparan yang seperti itu. Abu Bakar, Umar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikitnya apa yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak membenarkan untuk dirinya merasa tidak puas dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dirinya hanya dituntut untuk terus bersabar dan terus berusaha sembari ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan untuknya, dan yakin bahwasanya setiap apa yang ada di atas muka bumi ini, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizkinya. Dalam ayatnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk yang melata pun di muka bumi ini melainkan pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizkinya. Namun ada yang banyak, ada yang sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala bagi dengan adil. Allah subhanahu wa ta'ala bagi dengan hikmah. Jangan sampai karena kekurangannya kemudian dia menunjukkan keserakahannya dan ketamakannya sehingga melanggar aturan-aturan Allah, jatuh kepada harta riba, jatuh kepada perjudian, jatuh kepada amalan-amalan dan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis Bukhari, inna awwala ma yuntinu minal insani batnuh, faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Bahwasanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama akan membusuk dari seorang manusia itu nanti adalah perutnya. Tatkala seorang dikubur, yang akan pertama kali membusuk itu perut. Maka Nabi mengatakan, maka siapapun di antara kalian yang mampu untuk tidak makan kecuali yang baik, maka lakukan. Lakukan itu. Karena yang akan pertama kali membusuk dari seorang mayit adalah perutnya. Jangan sampai membusuk perutnya dalam kondisi isinya adalah perkara-perkara yang haram. Fana'udzubillahi dzalik. Di akhirat pula Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an thalath. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang tiga perkara. Di antaranya adalah min malihi. Dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tadi dan dia belanjakan untuk apa harta yang dia punyai. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka waspada kita dari terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram di dalam mengumpulkan perbendaharaan dunia. Cari dunia tapi jangan lupa Allah. Cari dunia tapi jangan lupa sholat. Cari dunia tapi jangan lupa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain yang kita persiapkan, selain dunia kita, kebaikan dunia kita, yang paling penting untuk kita persiapkanlah kebaikan akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah doa yang sering kali dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nabi meminta untuk diberikan kebaikan di dunia. Nabi meminta untuk diberikan kebaikan di akhirat. Nabi juga meminta secara khusus kebaikan di akhirat adalah dihindarkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barakallahu fikum. Dunia boleh dicari, tapi jangan lupa bahwasanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ini mungkin sedikit yang bisa kita bahas, menyempurnakan pembahasan kita di pertemuan yang lalu tentang masalah riba. Insyaallah taala apa yang berikutnya akan kita bahas dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bismillah taala wa nasallallahu taisir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang berbuah amal. Amin Allahumma amin wa faqallahul jami' liman yuhibbu wa yardha wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.